sekali Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk mengisi bangku yang masih kosong. Kita juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Shalom. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Gembala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali hari ini kepada jemaat Tuhan sekalian. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Sungguh besar kasih Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita mengangkat lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tiada kata yang bisa angkat tangan kita, kita katakan ku tinggikan segalanya lebih. Kesungguhan hati kita, kita katakan pada Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi benar Bapa melebihi segalanya. Segalanya lebih, lebih dalam ku menyembahnya. Besar kasih setiamu bagi kami. Dengan darahmu kau telah layakkan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, pakailah kami turut kehendakmu. Oh Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berkumpul di rumahmu ini bersama-sama untuk memuji Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan sampai selesai. Dan jauhkanlah segala apapun yang ingin mengganggu kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih ada sukacita? Kurang semangat. Kita mau muji Tuhan, kita mau mengatakan, kita mau bersorak-sorai dengan penuh semangat. Masih ada sukacita? Amin. Baiklah, kita angkat lagu pujian kita. Kita mau mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Kerajaanmu kekal selamanya. Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bapa di surga, dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu, marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu, pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan beresponsoria yang diambil dari Mazmur 29 ayat 1-11. Jemaat Tuhan yang sudah mendapatkannya boleh mengatakan amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Baiklah, ayat yang pertama saya membacakannya, ayat yang kedua jemaat Tuhan, dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat berana rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Kita bersama. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Mulia bagi Bapa. Saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Cuma Tuhan saya undang untuk duduk kembali. Kita masuk ke dalam warta jemaat kita. Pelayanan kebaktian tanggal 6 Juni 2021. Untuk gelombang pertama pengkhotbah Ibu Pendeta BL Borusipayung STH dan gelombang kedua Bapak CLSR Sitohang. Liturgis atau WL gelombang pertama, Saudara Partida Manik gelombang kedua Ibu Pendeta BL Borusipayung STH. Doa syafaat gelombang pertama Bapak CLS SP Nenggolan, gelombang kedua Bapak LS H Silitonga SE. Pemusik gelombang pertama tim musik gelombang kedua Bapak LS SH Sinaga. Singar gelombang pertama Saudari Marta Gule dan Saudari Priti Daily, dan gelombang kedua Bapak BP Sinurat dan Bapak El Togatoro. Infokus Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Dihimbaukan kepada jemaat Tuhan, maraknya kembali COVID-19 ini supaya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah disediakan, dan bila sudah penuh boleh duduk di bangku yang berwarna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan kurang sehat sebaiknya beribadah di rumah saja, dan setelah selesai ibadah kita harap langsung pulang. Yang berulang tahun pada minggu ini dari tanggal 24 Mei sampai 30 Mei 2021. Pertama, Ibu M. Borudamani, kedua Ibu R. Borumunte, ketiga Saudara Esteroinda, keempat Ibu D. Borusitorus SKM, kelima Ibu D. M. Fitri Borusitumeang, keenam Bapak M. P. Lumban Tobing, ketujuh Ibu M. Borunababan AMK, delapan Saudara Andrio Sanjaya Simarmarta. Pimpinan Jemaat Majelis LSCLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persepuluhan dapat kita lihat di buletin kita. Jemaat yang memberikan ucapan syukur dari keluarga Bapak LSL Pak Pahan dan Ibu Boru Marbun atas kesehatan dan kesembuhan yang Tuhan berikan buat keluarga ini. Persembahan dan partisipasi dana pembangunan dapat kita lihat di buletin kita. Dan kegiatan seksi-seksi seperti sekolah minggu dan lain-lainnya untuk sementara ditiadakan. Demikian warta jemaat kita pagi hari ini, kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Bapak LSJ Sinurat. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga. Oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan kami Tuhan, terlebih memberikan kami kesehatan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terus Tuhan kami yang boleh hadir pada saat ini, kami bersyukur Tuhan juga di dalam satu minggu ini, di dalam segala pekerjaan kami, Tuhanlah juga yang memeliharakannya. Sehingga Tuhan sampai pada pagi hari ini kami boleh datang bersyukur ke hadapan-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami ingin menyampaikan doa-doa dan permohonan kami kepada-Mu, karena Engkaulah Tuhan Allah dan penolong kami, dan kepada-Mu-lah Tuhan kami memohon. Namun biarlah Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengampuni segala dosa, kesalahan yang kami perbuat, ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di dalam hari-hari kami, Tuhan. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, dan perlayakan kami, Tuhan, senantiasa memohon kepada-Mu, memuji-muji Engkau senantiasa, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, Tuhan, kami mau bersama-sama, Tuhan, berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang pada saat ini, Tuhan, kami boleh datang bersyukur kepada-Mu. Kami datang, Tuhan, dengan segala pergumulan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, Tuhan, kami ingin menyampaikannya hanya kepada-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati apapun itu pergumulan kami pada saat ini, Tuhan, untuk memberikan kami jalan keluar dan kelegaan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terlebih, Tuhan, apabila pada saat ini kami yang mengalami kurang sehat, biarlah Tuhan Engkau yang menolong memberkati sehingga kami, Tuhan, senantiasa boleh mendapat kesehatan daripada Tuhan saja. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga, Tuhan, mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan pada saat ini yang tidak dapat bersama-sama dengan kami pada saat ini, ya Tuhan, kami mau berdoa. Biarlah juga, Tuhan, Engkau terus menolong memberkati kehidupan mereka pada saat ini, Tuhan. Apapun pergumulan di dalam kehidupan mereka, biarlah juga, Tuhan, turut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan, senantiasa untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Apabila saudara-saudara kami pada saat ini, Tuhan, mengalami suatu penyakit juga di dalam tubuhnya, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah sehingga Tuhan saudara-saudara kami ini juga boleh merasakan sukacita oleh karena kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini kami mau berdoa, Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang mengalami suatu penyakit di dalam tubuhnya. Kami mau berdoa, ya Tuhan, buat saudara, keluarga, Bapak Le Speaker, M. Saragi beserta Ibu Boru Purba, yang pada saat ini juga, Tuhan, mengalami kurang sehat dan suatu penyakit di dalam tubuhnya. Biarlah, Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan senantiasa kepada keluarga ini, terlebih Tuhan memberkati makanan, minuman maupun obat-obatan. Biarlah, Tuhan, melalui semua ini dan melalui berkat Tuhan, mereka senantiasa boleh mendapat kesembuhan. Dan kami juga, Tuhan, terus berdoa buat saudara kami, yaitu Bapak Le Speaker AP Tambunan, ya Tuhan, yang terus di dalam perawatan, terlebih Tuhan dalam perawatan jantungnya, ya Tuhan. Engkaulah Tuhan terus menolong memberkati saudara kami ini melalui para medis, para dokter, ya Tuhan, bahkan melalui obat-obatan dan melalui segala upaya yang dilakukan Tuhan untuk memperlancar kesehatan pada jantungnya. Engkau Tuhan terus menolong memberkatinya, Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada saudara kami ini, Tuhan, bahkan kepada keluarganya. Bapa di surga, kami juga, Tuhan, mau terus berdoa buat Ibu Caroline Boru Simanjuntak, yang dimana juga Tuhan mengalami suatu gangguan di dalam jantungnya, Tuhan, dan di dalam minggu-minggu ini akan terus melakukan pemeriksaan, ya Tuhan, di rumah sakit Murni Teguh, ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui upaya-upaya yang boleh dilakukan, ya Tuhan, biarlah Tuhan ibu ini mendapatkan sukacita, ya Tuhan, melalui lancarnya setiap usaha-usaha perobatan yang dilakukan, ya Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan kepada ibu ini, Tuhan, sehingga ia senantiasa kuat untuk menghadapi semua apapun yang terjadi di dalam kesehatannya, ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong memberkatinya, Tuhan, untuk memberikan senantiasa kekuatan dan kesehatan di dalam tubuhnya. Bapa di surga, Bapa yang baik, mungkin juga Tuhan pada saat ini banyak saudara-saudara kami yang tidak kami ketahui di dalam suatu penyakitnya juga, Tuhan. Engkaulah Tuhan menolong memberkati setiap anak-anak Tuhan pada saat ini, Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan yang menolong memberkati, memberikan kesehatan kepada saudara-saudara kami, ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Kami juga Tuhan terus mau berdoa buat seluruh pergumulan-pergumulan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun itu Tuhan, terlebih di situasi pandemik pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami senantiasa boleh taat ya Tuhan dengan aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah ya Tuhan, supaya kami dapat terhindar dan supaya kami juga Tuhan tidak menularkan penyakit-penyakit pada saat ini ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk suatu kepatuhan supaya kami boleh terhindar dari hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan kami berdoa terus buat para-para medis yang menangani, biarlah juga Tuhan Engkau menolong memberkati kehidupan mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan di dalam tubuh mereka untuk mereka boleh melakukan pekerjaannya dengan baik ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat setiap pendidikan anak-anak kami ya Tuhan, di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan, Engkau terus menolong memberkati anak-anak kami yang di dalam pendidikan. Biarlah juga Tuhan kiranya Engkau menolong mereka sehingga mereka boleh melakukan pendidikannya dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah mereka juga Tuhan boleh nantinya untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang mereka inginkan. Dan kami juga Tuhan terus mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang pada saat ini mencari pekerjaan, juga Tuhan Engkau yang menolong memberkati mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang menunjukkan jalan yang terbaik untuk kehidupan anak-anak Tuhan, terlebih di masa-masa sulit saat ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong setiap anak-anak Tuhan yang merindukan, membutuhkan pekerjaan, juga Tuhan Engkau yang menolong memberkati mereka ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan terus mau berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini yang merindukan keturunan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan tangan pengasihan dan pertolongan Tuhan sajalah yang memberkati saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang pada saat ini merindukan keturunan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau senantiasa menolong memberkati mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 dan wilayah 2, buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus menolong memberkati setiap para-para pelayan-pelayan Tuhan ini Tuhan, untuk boleh melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka melalui pertambahan usia di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang telah bertambah usianya di dalam satu minggu yang lalu Tuhan sampai pada minggu ini, Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan, di dalam kesehatan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan telah menambahkan usia di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan menambahkan kesehatan, berkat-berkat di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan, supaya mereka senantiasa boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan kami juga Tuhan terus mau berdoa buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pada saat ini yang telah memberikan persepuluhan mereka di minggu yang lalu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan keluarga-keluarga yang telah memberikan persepuluhan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap pekerjaan, setiap usaha-usaha yang mereka boleh lakukan, biar senantiasa mendatangkan berkat dan sukacita di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa dan bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan buat kesembuhan saudara kami ya Tuhan, yaitu keluarga Bapak Lespiker El Pakpahan dan Ibu Bormarbun beserta anak-anaknya ya Tuhan, di mana minggu-minggu yang lalu Tuhan mereka mengalami suatu pergumulan, suatu penyakit di dalam tubuh mereka. Namun mereka ya Tuhan telah mendapat kesembuhan. Terima kasih Tuhan kami panjatkan kepada-Mu oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan telah membebaskan mereka dari penyakit-penyakit yang ada di tubuh mereka ya Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan Engkau senantiasa terus memberkati, menolong, menolong keluarga ini Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa mereka boleh memuji-muji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat setiap pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Mungkin karena situasi seperti ini juga Tuhan, kami terbatas Tuhan. Namun biarlah Tuhan dengan pelayanan-pelayanan yang dapat kami lakukan, ini juga Tuhan dapat mendatangkan sukacita di tengah-tengah jemaat Tuhan, melalui pimpinan jemaat kami Tuhan, melalui para majelis speaker di tengah-tengah gereja-Mu, dan melalui seksi-seksi ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba Tuhan, pimpinan jemaat kami, Ibu Pendeta dan keluarganya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus menolong, memberkati pelayanannya Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Terlebih Tuhan memberikan selentiasa kesehatan di dalam tubuh mereka Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu nantinya. Biarlah Tuhan juga Engkau memberkati setiap pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ini boleh mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, sebentar ini juga Tuhan kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan ajar-ajari kami memberikan yang terbaik kepada-Mu, yang nantinya akan digunakan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. untuk bangkit berdiri. Kita katakan ku, Yesus kau kebenaran. Kami yakin percaya dunia tidak dapat menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Karena dengan kasih-Mu Bapa, kami dapat bertahan untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami boleh melakukan segala kasih dan perbuatan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur. Itu bukan karena kehebatan, kekuatan kami, tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa. Oh Bapa, saat ini juga kami kembali datang ke hadapan Tuhan dan sujud memohon segala keampunan dari segala dosa, baik sengaja atau tidak sengaja, sehingga kami pada saat ini dapat yaitu merenungkan bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Engkau membuka hati dan pikiran Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kembali menguatkan, bahkan membekali, membenahi dalam setiap kehidupan anak Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekal dan hidup sampai selama-lamanya, yang dapat menolong dan memberkati kehidupan anak Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, anak-anak Tuhan telah siap mendengar. Demikian juga hamba-Mu akan menyampaikan. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita, kebenaran firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yang diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Kalau sudah mendapatkan, kami mengajak kita untuk beresponsor ya. Kami ayat 1, jemaat Tuhan ayat 2, di ayat 17 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bersama, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita jemaat Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kita pada hari ini. Dia memperkenankan kita kembali boleh yaitu mendengar suara kita dengan pujian kita, boleh mendengar doa-doa permohonan kita, dan boleh juga mendengar yaitu firman yang kita ucapkan melalui pembacaan-pembacaan firman Tuhan yang kita ucapkan. Kita bersyukur artinya hari ini kita sudah berkomunikasi kepada Tuhan melalui rumahnya, rumah yang kudus ini. Nah, tema kita pada minggu ini sesuai dengan pembacaan kita yaitu lahir kembali untuk memperoleh hidup kekal. Lahir kembali untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, baik kehidupan sehari-hari ya, kita sering membenarkan diri kita sendiri. Membenarkan diri kita sendiri, misalnya di dalam pertemuan atau rapat atau membuat program atau anggaran. Nah, kita sering membenarkan pendapat kita sendiri atau membenarkan diri kita sendiri. Itulah manusia, ya. Karena menurut aku ini yang benar. Nah, yang satu juga tidak, kalau menurut aku begini jalannya sehingga nanti bisa sampai kepada tujuannya. Nah, ini ya sering menjadi pengalaman-pengalaman dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Ya, karena namanya menurut saya, menurut pendapat saya. Ya, pasti menurut pendapat pasti berbeda-beda kan begitu. Ya, berbeda-beda sama misalnya walaupun kita di Kota Medan ini ya tujuan kita sama-sama ke Amplas. Tapi bisa beda-beda pendapat kita. Ah, aku harus dari sini supaya cepat. Enggak, harus dari sini lebih cepat. Lebih cepat lagi harus dari sini kan begitu. Nah, pasti beda-beda kan begitu walaupun tujuan sama tadi. Nah, itu artinya tadi kita mau membenarkan diri sendiri. Nah, demikian juga pembacaan firman Tuhan pada hari ini yaitu melalui percakapan yaitu Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus dari awalnya ia mau sebenarnya juga membenarkan dirinya sendiri. Namun satu hal yang kita lihat dari ya percakapan dengan Yesus pada pembacaan firman Tuhan, kita melihat ternyata dia juga tidak bercokol dengan apa yang ada pada dirinya atau menurut pendapatnya sendiri. Nah, mari kita lihat apa yang mereka percakapkan. Apa yang mereka percakapkan? Nah, pertama sekali kita jelas tadi melalui pembacaan bahwa Nikodemus ini adalah seorang Farisi yang kita tahu juga ini ahli-ahli kan begitu ya, pengajar bangsa Israel atau dia juga pemimpin agama Yahudi pada saat itu atau banyak hal-hal yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh Nikodemus namanya pemimpin kan begitu. Nah, namun ya itu tadi yang sangat tertarik yang kita jumpai melalui pembacaan firman Tuhan, percakapannya dengan Yesus sangat tertarik sekali. Nah, mengapa? Jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ternyata Nikodemus yang terkenal tadi pengajar ya orang Yahudi atau pemimpin agama Yahudi, katakan yang terkemuka di antara orang Yahudi juga ya, ternyata di dalam kepribadiannya dia tidak mendapatkan kepuasan terhadap dirinya sendiri. Nah, kata boleh kita sebut kebenaran terhadap dirinya sendiri walaupun menurut dirinya tadi ya sebagai pemimpin itu benar. Nah, mengapa? Nah, ternyata kita melihat dari trik atau cara Nikodemus mau bertatap muka atau berjumpa dengan Yesus. Nah, ia datang pada waktu malam. Dia datang pada waktu malam, datang kepada Yesus pada waktu malam. Nah, ada beberapa kemungkinan mengapa dia datang pada waktu malam. Ya, satu mungkin ya dalam arti dia takut dengan temannya atau orang-orang Farisi yang lain. Loh, itu kan sahabat kita. Mengapa dia datang? Kan begitu? Mengapa dia datang kepada Yesus? Yang jelas bagi mereka, ya Yesus itu adalah musuh mereka. Musuh dalam arti karena Yesus mengajarkan hal-hal yang baik yang harus sesuai dengan ya perilaku, teori dan tindakan seperti itu. Sementara ajaran-ajaran orang Farisi, mereka mengajarkan yang benar tapi perilaku mereka jauh daripada apa yang mereka ajarkan seperti itu. Nah, ini yang kemungkinan mengapa Nikodemus datang pada waktu malam. Kalau ketahuan dengan sahabatku, bagaimana kamu? Pemimpin agama, pengajar, orang terkemuka. Kok mesti diam-diam kamu datang ke sana? Nah, ia datang pada waktu malam. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Nah, ternyata dalam pertemuannya dengan Yesus pada malam itu, nah, sangat luar biasa. Mengapa kita katakan luar biasa? Nah, dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai, ya, sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebagai guru yang diutus oleh Allah. Nikodemus tahu, Yesus itu datang sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pemimpin yang diutus dari Allah. Dia tahu, ya. Itu bagian pertama yang kita lihat, ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Nah, jadi ya pertama sekali tadi, mengapa ia datang kepada Yesus itu tadi pada waktu malam? Pertama, karena ia tertarik dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Dan ia tertarik juga dengan mujizat-mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus. Nah, yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, dia tertarik. Mengapa itu bisa terjadi? Ternyata tadi sudah dijawabnya juga. Itu tidak mungkin dapat kamu lakukan kalau Allah tidak menyertaimu. Nah, itu dia bertanya, dia juga yang menjawab, kan begitu. Dia bertanya, dia juga yang menjawab. Jadi ia tertarik dengan ajaran-ajaran dan mujizat-mujizat karena Yesus juga telah dan mampu melakukan itu. Nah, dan ia tahu bahwa Yesus datang dari Allah atau yang diutus oleh Allah. Bahkan dikatakan Nikodemus juga ya mengenal Allah itu sendiri. Mengenal Allah itu sendiri. Jadi ada beberapa poin yang sebenarnya yang kita melihat di sini, yang kita baca atau kita lihat tadi melalui pembacaan kita, yang dipahami, yang dimengerti oleh Nikodemus terhadap Yesus, siapa Yesus sebenarnya. Tapi ya, ia mau supaya lebih memahami, lebih mendalami siapa sebenarnya dia, kan begitu. Nah, ternyata jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, setelah terjadi percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, sebagaimana tadi yang dikatakan mengenai hal mujizat, mengenai hal apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus? Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, kata Nikodemus, bagaimana mungkin ya seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, sebagaimana tadi apa yang diinginkan oleh Nikodemus tadi, ya, setelah Yesus mengatakan, ya, kamu bisa, kamu dapat, nah, kira-kira seperti itu bahasanya, dapat melihat dan dapat melakukan apabila, begitu ya, apabila kamu sudah dilahirkan kembali. Kata dilahirkan kembali, ya, di sini kata dilahirkan kembali. Nah, inilah kita lihat tadi jawaban Nikodemus. Ya, dia berpikir secara kedagingan. Mana mungkin? Ya, aku kan sudah tua, dilahirkan kembali oleh ibuku. Enggak mungkin. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Nah, kita tidak tahu ini alasannya atau tidak, tetapi secara logika kita juga memandang hal ini atau melihat perkataan ini, ya. Ini sepertinya memang dia serius belum begitu memahami tentang lahir baru. Sampai ia mengatakan, tidak mungkin, aku kan sudah tua, enggak mungkin dilahirkan lagi oleh ibuku. Itu menurut saya juga enggak basa-basi. Tapi mungkin pemikirannya sangat dangkal tentang hal-hal lahir baru atau hidup baru tadi. Nah, inilah topik pembahasan antara Yesus dan Nikodemus tentang lahir baru. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Mengapa penting lahir baru? Yang ditekankan Yesus kepada Nikodemus. Nah, sampai tadi kalau kita baca di ayat selanjutnya ini, ya, apa itu lahir baru? Ya, dan bagaimana memperoleh kira-kira seperti itu yang kita lihat dalam topik ini, ya. Yesus menjelaskan bahwa lahir baru itu adalah hidup, lahir, dilahirkan dari air dan dilahirkan dari roh. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Lambang air berarti membersihkan. Membersihkan diri. Itu lambang air. Dan roh, roh kudus yang datang daripada Tuhan. Inilah juga yang dapat mengubah dan membentuk di dalam kehidupan kita. Hidup yang dikuasai oleh roh. Bukan roh kedagingan, bukan roh dunia. Nah, sementara yang ada dalam hidup Nikodemus masih hidup dalam roh kedagingan. Dia pintar, ya. Dia pengajar. Namun masih hidup dalam roh kedagingan. Artinya dalam roh kedagingan hanya mementingkan diri sendiri. Nah, sementara lahir baru yang mau dikatakan oleh Yesus, ya, kepada Nikodemus, yaitu lahir kembali, yaitu lahir dari air yang sudah dibersihkan dan hidup oleh roh. Jadi roh yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, jadi lahir kembali boleh hati, pikiran yang sudah dibaharui, sudah dibersihkan dan dibaharui oleh roh Tuhan. Karena kalau roh kedagingan, ya, hasilnya tetap roh kedagingan. Ya, kita lihat pembacaan firman Tuhan, ya. Hidup dalam kedagingan atau hidup dalam kedagingan itu menghasilkan, ya, buahnya, yaitu serakah, egois, dengki, pembunuhan, pencemaran. Mementingkan diri sendiri. Itu hidup dalam kedagingan. Nah, ini yang mau dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Harus lahir baru. Bagaimana lahir baru? Hidup di dalam roh. Roh kudus. Roh datang daripada Tuhan. Bagaimana hidup dalam roh? Penuh sukacita. Ada kasih. Bukan egois, kan begitu. Bukan pendendam. Tapi penuh damai sejahtera, sukacita, kedamaian itu yang ada di dalamnya. Hati yang dibaharui. Itu lahir baru. Nah, jadi, ya, Yesus mau menekankan hal ini antara roh dunia dengan roh yang diutus oleh Allah, yaitu Roh Kudus. Roh dunia dikuasai oleh dunia ini. Itu tadi serakah, kedengkian, amarah, pembunuhan, pertikaian, atau banyak hal lagi. Sementara hidup dalam roh tadi penuh kasih, sukacita, ya, damai sejahtera. Itu lahir baru. Nah, lahir dari roh tadi ada kasih, ada sukacita, ada damai, ada sejahtera. Jadi hidup yang lahir dari roh itulah hidup yang sudah dibaharui atau boleh tadi kita katakan lahir baru. Yaitu orang yang hidup dalam roh itulah yang dapat melihat kerajaan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kata melihat kerajaan Allah di sini, ya. Bukan dalam arti, ya, melihat nanti. Tapi melihat kerajaan Allah ini maksudnya inilah salah satu ciri ciri khas bahwa kita, bahwa Bapak dan Ibu sudah benar-benar hidup di dalam roh atau hidup ya kembali atau lahir kembali. Ya. Kalau sudah lahir kembali, sudah dibaharui hati dan pikiran kita, kita melihat kerajaan Allah. Kata melihat kerajaan Allah, kita melihat karya perbuatan-perbuatan Allah di dalam hidup kita. Pernahkah kita rasakan karya Allah dalam hidup kita? Itu yang disebut tadi kerajaan Allah. Ya. Karena banyak pada zaman sekarang ini, ya, dalam kata tadi melihat kerajaan Allah, dia tidak dapat melihat. Kenapa? Karena tadi belum lahir kembali atau belum hidup baru.